makin layu. Namun kulum senyum di wajah. Nadi dan nafasnya menatap wajahku, mendesahkan selamat tinggal. Aku tersentak, papa panggil namanya. Ku ulangi, papa diam membisu. Kali lagi papa menatapku sayu, bibir putih bergulung senyum. Terhentilah nafasnya di dalam pangkuanku, dalam pelukanku, papa. Yang ku tahu, ku bersimpuh dekat batu nisan penuh bunga. Dan kemadoa menyadarkan papa telah tiada, papa telah dipanggil yang kuasa. Papa, tiada yang dapat kuperbuat atas kepergianmu. Hanya doaku. Yang ku tahu, ku bersimpu dekat batu nisan penuh bunga. Dan kemadu menyadarkan daku, papa telah tiada, papa telah dipanggil.